jadikan kami pandai mensyukuri nikmat-Mu. Kami tak memiliki apapun kecuali Kau yang mencukupkan. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali Engkau. Bila ajal telah dekat, saat-saat keluarnya ruh, akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali Engkau. Maha penyayang, lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali Engkau yang maha pengasih.